Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "Hadza bayanun likamali hadza ad-dinil Islami." Ayat ini menerangkan tentang kesempurnaan ajaran Islam. "Wa annahu likamali barahinihi wa ittidahi ayatihi wa qawnihi huwa dinul aqli wal ilmi wa dinul fitrati wal hikmati wa dinus salahi wal islahi wa dinul haqqi war rusydi." Dan bahwasanya karena kesempurnaan bukti-buktinya, kejelasan ayat-ayatnya, dan ia merupakan agama akal sehat dan ilmu, agama fitrah dan hikmah, agama kebaikan dan perbaikan, agama kebenaran dan jalan yang lurus. Falikamalihi wa qabulil fitri la lahu la yahtaju ilal ikrahi alaih. Maka karena kesempurnaannya dan penerimaan fitrahnya terhadapnya, maka Islam tidak memerlukan pemaksaan. Li'anna al-ikraha innama yaqa'u 'ala man tanfiru 'anhu al-qulub. Karena pemaksaan itu terjadi pada suatu perkara yang dijauhi oleh hati. Wa yatanafa ma'al haqiqah. Tidak memiliki hakikat. Au lima takhfa barahinuhu wa ayatuhu. Atau ketika bukti-bukti dan ayat-ayatnya tidak ada. Wa illa faman jaa hadha ad-dinu waraddahu wa lam yaqbalhu fa innahu li'inadihi. Maka barang siapa yang telah mengetahui ajaran ini dan dia menolaknya, maka hal itu didasari karena kedurhakannya. Fa innahu qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Falam yabqa li ahadin 'udhrun wala hujjatun illa idza raddahu wa lam yaqbalhu. Hingga tidak ada suatu alasan bagi seorang pun dan tidak ada pula hujjah, yaitu sandaran, apabila dia menolak atau tidak menerimanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, paragraf pertama ini kita akan jelaskan. Kita baca lagi dari awal terjemahannya. Ayat ini menerangkan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Jadi ketika Allah berfirman, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Ini sebenarnya sedang menceritakan tentang agama Islam yang sempurna. Karena dia sempurna, maka orang masuk Islam gak perlu dipaksa. Saking sempurnanya, gak perlu dipaksa orang masuk ke dalam agama Islam. Karena dia sempurna. Ya. Jadi ini sebenarnya ayat lebih fokus kepada menerangkan kesempurnaan ajaran Islam. Dan memang Islam sempurna. Dari beberapa sisi. Dari sisi akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Semua diatur dalam Islam secara sempurna. Semua diatur dalam Islam secara sempurna. Tidak ada khalal, lubang-lubang, keburukan, kekurangan sedikit pun dalam ajaran Islam. Baik itu apa yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saja akidah yang diajarkan dalam Islam sempurna, tidak ada penyimpangan, tidak ada kekurangan. Dari mulai beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya, itu semua adalah menunjukkan kepada kesempurnaan Islam. Dalam ibadah, ibadah-ibadah praktis seperti puasa, sholat, zakat, haji, baca Quran, semuanya adalah ibadah-ibadah yang sempurna. Tidak ada kerancuan di dalam ibadah itu pun, itu sedikit pun. Di dalam muamalah, muamalah Islam sangat mengatur tata cara bergaul dengan manusia, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan kerabat, dengan masyarakat. Semua sudah diatur dalam Islam. Kesempurnaan. Sempurna di sini dari dua sisi. Sempurna semua aspeknya sudah diatur, dan juga sempurna hukum-hukumnya itu sudah benar-benar sempurna bila dilaksanakan. Tidak ada kekurangan. Di sempurna dia mengatur apapun. Islam sudah mengatur apapun. Bahkan disebutkan di dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ketika beliau diejek oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani, kaum Yahudi lebih tepatnya, bahwa taktubu kulla syai'in hatta al-khira'ah, engkau menulis segala sesuatu sampai tata cara buang air. Maka Salman mengatakan, "Na'am." Ya? Iya. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta al-khira'ah. Afwan. Di awal hadis tadi begini. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalian tentang segala hal? Ini pertanyaan berupa ejekan. Masa sih diajarkan segala hal gitu bahasa kita. Maka dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. "Na'am. Bala. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai hatta al-khira'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala hal sampai tata cara buang air besar. Ini menunjukkan kesempurnaan. Jadi makna kesempurnaan di sini ada dua. Kesempurnaan ajarannya yaitu seluruh aspek kehidupan manusia diajarkan dalam Islam. Yang kedua, ajarannya tersebut benar-benar menunjukkan kepada kesempurnaan. Yaitu kepada kebaikan, kepada kemaslahatan, kesejahteraan manusia jika dia mengerjakannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada kesempurnaan. Di dalam tingkah laku, Islam sudah mengatur. Bagaimana tata cara duduk, berdiri, berlari, berjalan. Bagaimana tata cara mandi, makan, minum, ya, berpakaian. Dan semua yang diperlukan oleh manusia dalam tingkah lakunya diatur dalam Islam. Karena dia sempurna. Dan ajaran yang sempurna tersebut pun dilihat dari sisi ajarannya benar-benar menuntun seseorang untuk kepada hidup yang sempurna. Hidup yang baik. Hidup yang penuh dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini sekali lagi penjelasan tentang kesempurnaan Islam. Jadi ketika Allah berfirman tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa enggak perlu dipaksa? Karena Islam sempurna. Ya, Islam sempurna. Artinya semestinya orang masuk Islam. Semuanya. Tidak masuk Islam kecuali orang-orang yang durhaka, yang sombong, yang congkak. Semestinya Islam sempurna. Semestinya Islam orang-orang masuk Islam semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, dan bahwasanya karena kesempurnaan bukti-buktinya, kejelasan ayat-ayatnya, dan ia merupakan agama akal sehat dan ilmu, agama fitrah dan hikmah. Nah, di sini disebutkan sekarang tentang bukti-bukti kesempurnaan agama Islam. Apa itu? Contoh. Ia jelas. Bukti-buktinya jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya. Enggak tersembunyi. Bukan ajaran khayalan. Ajaran yang jelas. Bukan ajaran khayalan. Ajarannya terang benderang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Taraktukum alal bayda. Layliha kanahariha. La yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas hamparan putih. Malamnya seperti siangnya. Saking terangnya. Putih. Bening. Jelas. Terang. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari agama tersebut, dari agama Islam ini, kecuali binasa. Ya, ini bukti kesempurnaan agama Islam. Bahwasanya ayat-ayatnya jelas. Kejelasan ayat-ayatnya. Dan ia merupakan agama akal sehat. Agamanya sesuai dengan akal sehat manusia. Tidak ada ajaran Islam atau apapun yang ada dalam Islam yang bertentangan dengan akal sehat. Apabila ada dianggap bertentangan dengan akal sehat, maka sebenarnya adalah akalnya kurang memahami dan kurang bisa memaknai apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dikira dalam agama Islam bertentangan dengan akal sehat. Makanya ada kitab yang dimiliki oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Dar'ut Ta'arud, bainal aqli wan naqli. Meninggalkan pertentangan antara akal dengan naql. Akal dengan ayat-ayat dan hadis dari Rasul. Itu enggak mungkin bertentangan. Dan ini salah satu kesempurnaan agama Islam. Agama yang penuh dengan sesuai dengan logika, sesuai dengan akal pikiran manusia, tidak di luar batas akal pikiran manusia. Semuanya lihat dari akidahnya. Lihat, Allah berfirman, mana yang lebih berakal? Bertauhid atau syirik? Yang lebih berakal bertauhid. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika di dalam penjara berkata kepada orang-orang yang dalam penjara, arbabun mutafarriqun khairun amil wahidul qahhar. Apakah Rabb yang satu lebih baik dibandingkan Rabb yang banyak? Yang satu yang maha tunggal, yang maha kuasa, maha perkasa, maha agung, ini lebih baik daripada Tuhan-Tuhan yang banyak. Artinya, tidak. Yang paling baik adalah Rabb yang tunggal. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala, ini kita ingin mengukur bahwa Islam itu adalah sesuai dengan logika dari sisi akidah. Ya, Islam itu sesuai dengan logika dari sisi akidah. Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya di dalam bumi, langit dan bumi, di dalam keduanya ini, ada banyak Tuhan, banyak yang mengatur, maka niscaya akan hancur. Niscaya akan apa? Hancur. Kenapa? Karena yang satu ingin hujan, yang satu ingin kemarau. Yang satu ingin musim panas, yang satu ingin musim dingin. Akhirnya manusia yang hidup di dalamnya bingung. Kadang dingin, kadang hujan. Kadang panas. Ya, ini contoh para ikhwan yang dirahmati. Masuk logika. Bahwa tauhid lebih berlogika dibandingkan kesyirikan. Lebih masuk akal dibandingkan kesyirikan. Kemudian, kesempurnaan di dalam agama Islam sempurna dari sisi bahwa dia sesuai dengan logika, dengan akal sehat. Dari sisi ibadah. Ibadah Islam tidak ada yang menyelisih akal sehat. Semuanya sesuai dengan kemampuan manusia. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berbakti orang tua. Kenapa harus bakti orang tua? Ini sesuai dengan akal. Karena merekalah setelah Allah kita ada. Maka kita berbakti. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepada aku, karena adanya engkau, itu setelah terjadi penyebabnya adalah aku. Dan kepada kedua orang tuamu, karena kedua orang tuamu lah, dengan takdir Allah, terjadinya akamu. Ini kan sesuai dengan logika. Ya. Lihat ibadah yang sesuai dengan logika juga, sholat. Kita ini makhluk berdosa yang selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sengaja atau tidak kita sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala beliau bertanya kepada para sahabatnya. Kata beliau, apakah kalian ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai? Apa pendapat kalian? Kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, kemudian kalian mandi di situ 5 kali sehari, apakah masih tersisa daki dari tubuh kalian? Para sahabat langsung dengan logikanya menjawab, la yabqa min darani syai', tidak wahai Rasulullah, tidak akan tersisa sedikit pun dari dakinya. Kenapa? Karena mandinya di sungai, airnya banyak, kemudian 5 kali sehari, benar-benar bersih. Maka Rasulullah SAW menjawab, فَذَلِكَ مِثْلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَيَا. Yang demikian itu adalah seperti sholat 5 waktu. Yang dengannya dosa-dosa terhapuskan. Zuhur, subuh, kemudian nanti sholat zuhur. Dosa antara subuh dengan zuhur dihapuskan dengan sholat zuhur. Kemudian nanti sholat asar. Dosa antara sholat zuhur dengan asar dihapuskan dengan sholat asar. Maghrib. Seperti itu, terus seperti itu. Masuk logika. Haji, zakat, puasa, masuk logika. Tidak ada yang di luar logika manusia. Semuanya sesuai dengan logika manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sempurna dari sisi bahwa dia adalah agama yang sesuai dengan akal sehat. Ya. Dan ilmu. Ini kesempurnaan Islam yang lain. Ya. Dan ilmu. Artinya agama Islam sempurna karena dia agama yang penuh dengan ilmu. Bukan agama yang sembarangan. Agama yang berdasarkan ilmu. Dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Semua ajarannya, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, semua ajarannya didasari dengan ilmu agama. Dengan ilmu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bukan karena perasaan, bukan karena ro'yu, alasan, bukan karena pendapat seseorang, tetapi didasarkan dengan ilmu. Makanya apapun yang kita lakukan, baik kita mau berakidah, baik kita mau beribadah, baik kita mau bermuamalah, bertingkah laku, didasari dengan ilmu. Dan ini semua menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai tadi yang saya sebutkan tadi. Bahkan Jabir mengatakan, "Wa ma ta'irun yatiru fil hawa illa 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu." Tidaklah ada burung terbang di langit kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya ilmu dari hal itu. Maksudnya ada ilmu pada burung terbang tersebut. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tawakal, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkali la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal, sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia keluar dalam keadaan lapar, perut kosong, dan pulang dalam keadaan kenyang, perut terpenuhi, bahkan membawa bekal untuk anak-anaknya. Maka ini semua adalah ilmu agama, ya, mencari rezeki dengan ilmu. Dengan ilmu agama, tidak asal sembarangan, tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La'an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin al-halal am min al-haram." Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram, bukan urusan dia. Enggak, Islam tidak seperti itu. Islam agama ilmu, semuanya dasar dengan ilmu, sampai menunjukkan telunjuk di dalam sholat itu dengan ilmu agama, ya, bagaimana tata cara menunjuknya, bagaimana jari-jari yang lainnya, sampai seperti itu. Sedetil itu dengan ilmu agama, tidak bisa dengan hanya sekedar perasaan, akal, ro'yu, alasan, kemudian logika dan semisalnya. Kemudian termasuk kesempurnaan Islam agama fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah Islam. Agama sesuai dengan Islamnya. Tidak bertentangan dengan akidah Islam. Jadi fitrah itu artinya agama yang sesuai dengan penciptaan manusia. Fitrah itu diambil dari kata-kata fatara, fitrah. Fatara yafturu. Artinya penciptaan asal manusia seperti itu. Nah manusia ketika awal diciptakan, ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia sudah berkeyakinan sebelum terkontaminasi, tercampur dengan akidah-akidah lain, dia sudah berkeyakinan Allah adalah pencipta dia. Saya harus menyembah Allah. Itu yang ada dalam setiap bayi yang keluar dari rahim ibunya. Meskipun ibunya seorang musyrik, Nasrani, Yahudi, Majusi, ya, Konghucu, Buddha, dan semisalnya. Dia ketika keluar bayi tersebut, dia dalam keadaan fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sini disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha." Maka dirikanlah wajahmu untuk beragama dengan lurus hanya kepada Allah. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Artinya begitulah manusia semestinya. Makanya kalau manusia berpindah agama atau beragama dengan agama bapaknya yang bukan Islam, maka ini berarti sudah keluar dari fitrahnya. Itu maksudnya agama fitrah. Ya. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan Islam, agama fitrah, agama hikmah. Hikmah di dalam bahasa hikmah artinya wad'u syai fi mawadhi'i. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Agama hikmah. Islam agama yang penuh dengan kebijaksanaan. Tidak ada yang bertentangan dengan hikmah. Karena dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dari apa saja? Dari mulai akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Kenapa saya sering sebutkan ini? Karena inilah aspek kehidupan manusia. Akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Lihat saja, semua aspek itu Islam senantiasa selalu dengan hikmah ajarannya. Tidak ada yang keluar dari hikmahnya. Akidah misalkan, hikmah sesuai dengan sesuai pada tempatnya. Kenapa kita menyembah Allah saja, tidak menyembah kepada yang lain? Karena hanya Allah yang paling pantas untuk disembah. Selain Allah tidak pantas untuk disembah. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk disembah dan yang selain itu adalah sembahan yang batil. Surat Luqman ayat 30. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Penuh dengan hikmah. Kenapa Allah yang patut kita hanya kalau kita berdoa hanya kepada Allah, kenapa? Karena selain Allah tidak mencipta. Selain Allah tidak mengabulkan. Sebelum mengabulkan. Selain Allah tidak mencipta. Selain Allah tidak mendengar doa. Selain Allah tidak mengabulkan. Kalaupun mendengar, maka tidak bisa mengabulkan. Selain Allah tidak memiliki apa-apa. Walau kitmir. Walaupun hanya setipis kulit ari. Maka pantaslah Allah saja yang kita mintai. Mintai perlindungan, mintai sesuatu, mintai pertolongan. Mintai pertolongan dalam keadaan yang sempit. Hanya Allah. Karena Allah Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Sang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Jadi dia agama yang penuh dengan hikmah. Agama Islam penuh dengan hikmah dari sisi misalkan ibadah. Ibadah apapun hikmah. Sesuai dengan hikmahnya. Misalkan puasa. Kita lihat hikmah Allah atau syariat puasa itu sesuai dengan ketepatan. Jadi hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tepat. Tidak salah. Syariat puasa. Dari mana? Tepatnya. Kalau kita ingin tahu sejarah puasa dahulu, ada tahapan periode kedua berpuasa. Yaitu berpuasa, diwajibkan puasa Ramadan. Jadi tahapan pertama itu asalnya boleh memilih. Silahkan milih antara puasa dengan bayar fidyah. Nah, antum kalau disuruh dulu seperti itu gimana? Milih mana? Hah? Bayar fidyah? Ya kan? Itu dulu tahapan pertama. Tahapan kedua, wajib berpuasa. Enggak ada bayar fidyah. Ya, bayar fidyah hanya untuk orang-orang tua, renta, lemah, sakit menahun, kronis, enggak bisa. Itu bayar fidyah. Adapun yang kuat, dia puasa. Tapi puasanya, kalau seandainya pas berbuka, dia tidur, tidak berbuka, maka dia tidak boleh makan malam itu. Dia lanjutkan puasanya. Sampai sahur, dia lanjutkan lagi. Ya, sampai siang, ya, dia lanjutkan. Berbukanya kapan? Nanti besok. Besok, maghrib, berbuka. Ini tahapan periode kedua puasa. Itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Salamah Ibnu Al-Aqwa, radhiyallahu anhu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Qais ibn Sarmah. Qais ini ketiduran, pas buka ketiduran. Istrinya mengatakan khaibatan lak. Celaka engkau wahai Qais. Malam ini engkau enggak bisa makan sampai besok. Sampai besoknya lagi. Siang-siangnya besok Qais pingsan. Nah, ini kan akhirnya dirubah. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Al-Baqarah 187. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, artinya datang waktu fajar. Artinya, meskipun kalian tertidur di waktu berbuka, tetap saja boleh makan, boleh berjima, boleh ini, boleh ini. Sampai waktunya kapan? Datang fajar kedua. Ini tahapan yang ketiga. Nah, lihat, sesuai dengan hikmah. Karena kalau seandainya di seperti itu tidak sesuai. Makanya kalau ada ajaran yang diamalkan oleh manusia yang tidak sesuai dengan hikmah, tidak pada tempatnya, itu pasti bukan Islam. Contoh, zikir menari-nari. itu kan tidak sesuai dengan hikmah, karena kai-kai tuha kada kawa menggawinya. Sedangkan Islam rahmatan lil alamin. Ya, Islam adalah rahmat untuk alam semesta. Bisa dikerjakan, maksud rahmat untuk alam semesta ini, bisa dikerjakan dalam semua fase kehidupan manusia. Baik muda, tua. Baik kaya, miskin. Baik laki-laki, perempuan. Semuanya bisa mengerjakannya. Karena Islam sesuai dengan hikmahnya. Dan hikmah dalam agama Islam ini kalau dikupas luar biasa. Saya pernah ngisi kajian. Kalau saya katakan saya pernah ngisi kajian berarti, mohon maaf, saya pernah mempersiapkan materi itu. Ya, materi hikmah Allah tanpa batas. Kalau kita perhatikan, hikmah Allah tanpa batas dalam segala hal. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam tingkah lakunya. Jadi, semuanya benar-benar sudah diatur. Lihat, syariat Islam memerintahkan kita untuk sangat memperhatikan tetangga. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarithuh." Masih saja Jibril alaihissalam mewasiatkan agar aku berbuat baik dengan tetangga. Sampai aku kira tetangga itu nanti menjadi ahli warisku. Saking harus berbuat baiknya. Kenapa? Masuk logika. Masuk sesuai dengan hikmah. Ya. Kenapa demikian? Karena dia yang ada di sekitar kita. Dia yang berinteraksi dengan kita setiap hari. Dan semisalnya. Jadi penuh dengan hikmah. Agama Islam itu penuh dengan hikmah. Haji, hikmahnya apa? Yang kemudian, tetapi memang ada sebagian manusia yang kadang-kadang terlalu berlebihan dalam hikmah. Seperti perkataan Imam Ibnu Jauzi, ada sebagian manusia yang terlalu berlebihan dalam hikmah. Sehingga membuat hikmah-hikmah yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Seperti misalkan masalah tawaf, kenapa harus 7? Itu tidak perlu dicari kenapa harus 7. Yang perlu dilakukan adalah sami'na wa atha'na. Ya ini para ikhwan dirah. Jadi agama penuh dengan hikmah. Agama kebaikan dan perbaikan, kebaikan dan perbaikan. Al-islah was-salah. Ya, ke agama perbaikan dan kebaikan. Maksudnya salah satu kesempurnaan Islam adalah agama dia itu baik dan juga mengadakan perbaikan. Lihat saja sekarang kejadian di tengah masyarakat. Dekadensi moral yang begitu luar biasa, sangat parah. Orang diperkosa sampai dimasukkan tuas cangkul ke dalam kemaluannya. Subhanallah, ini manusia dari mana? Ini dari jenis apa hatinya sampai seperti itu? Ya. Itu yakini baik-baik. Tidak ada yang bisa membuat itu lebih baik, ke arah yang lebih baik, kecuali dengan persuasif agama Islam. Tidak ada. Mau dicari apapun caranya. Sekarang bingung di media sosial. Mau dikebiri kah? Dihukuman mati kah? Ikuti Islam. Asyariat yang turun dari Rabbmu, yang lebih tahu bagaimana yang lebih baik. Ikuti Islam. Ya, bagaimana seorang kalau berzina, kalau memperkosa, ikuti Islam. Para ikhwah, tindakan preventif apa yang kita lakukan sampai agar tidak terjadi seperti itu lagi? Ikuti ajaran Islam. Selalu seperti itu. Karena dia agama perbaikan dan agama kebaikan, mendatangkan kebaikan. Syariat Islam jika dilakukan itu mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Yakini baik-baik. Baik itu berupa perintahnya atau berupa larangannya. Perintahnya. Apapun. Kalau dilakukan pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Larangannya. Kalau dijauhi pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Kebalikannya. Kalau perintah dilalaikan pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Larangan kalau dilakukan pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Contoh khamr. Itu kan yang terjadi. Ya. Kok masih ragu-ragu? Contoh menjadi pemimpin. tidak mencari kecuali pemimpin Islam. Kok masih ada semacam tarik ulur? Enggak ada niqash itu, enggak ada. No discuss di dalam itu. Enggak ada discuss. Enggak ada niqash. Enggak ada dialog dalamnya. Itu seperti wajibnya sholat. Mujma' alaih. Kaum muslimin haram mencari pemimpin selain muslim. Ya. Seburuk apapun kaum muslimin. Dan yang ada sekarang kan. Berita di bolo'ok bahwasanya kaum muslimin itu buruk. Yang ada pemimpin kafir yang soleh. Ini gimana? Kafir soleh. A'udzubillah. Ya, enggak ada para ikhwan. Itu mujma', konsensus, tidak bisa no discuss. Anda bunuh saya tetap akan mengatakan tidak boleh memilih pemimpin kecuali pemimpin muslim. Gitu loh. Walau taruhannya darah. Enggak ada discuss di dalamnya, enggak ada. Oh, tapi begini, tapi begitu. Enggak ada. Itu bagaikan seperti kita mengatakan kamu muslim, saya kafir. Saya muslim, kamu kafir. Terbalik ya. Saya muslim, kamu kafir. Itu sudah. Begitu. Ada diskusi itu. Artinya, saya beragama Islam, agama yang pun diridhoi oleh Allah. Ya, meskipun tidak menjamin kita diridhoi oleh Allah. Akan tetapi kita beragama Islam. Islam yang diridhoi oleh Allah. Agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Sedangkan agama selain Islam, maka itu agama yang tidak diridhoi oleh Allah. Bisa didiskusikan ini? Ini enggak ada. Begitulah pemimpin Islam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itu akidah. Ya, akidah yang pandang putus, yang tidak bisa putus. Makanya kalau diamalkan pasti mendatangkan kebaikan dan perbaikan. Ya, bagi kaum muslimin dan bagi kaum kafirin. Saya mendatangi beberapa daerah, Pak. Pemimpinnya muslim. Dijalankan di syariat Islam di sana. Tidak ada yang tertindas tuh dari selain agama Islam. Bukti nyata. Bahwasanya syariat Islam jika dilaksanakan tidak akan menindas manusia. Karena dia agama perbaikan. Agama kebaikan. Dan termasuk kesempurnaan agama Islam, agama kebenaran. Sama juga dalam masalah perkara bid'ah. Enggak bisa, itu enggak bisa didiskusikan. Ya. Bid'ah dari dulu Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Para sahabat mengikuti perkataan Rasul, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Itu enggak bisa diskusi. Ente mau bunuh saya, tetap saya katakan bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah sesat. Karena kita berhadapan dengan hadis Rasul yang tidak bisa ditanding dengan perkataan siapapun. Itu akidah. Itu ibadah. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Agama kebenaran. Termasuk kesempurnaan agama Islam, agama kebenaran. Jalan yang lurus. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling terbenar. Aqwam. Ya. Ini adalah termasuk daripada penunjukan kepada Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Surat Al-Isra ayat 9. Karena kesempurnaannya dan penerimaan fitrahnya terhadapnya, maka Islam tidak memerlukan paksaan. Nah, ini semua tadi mukaddimah tentang kesempurnaan Islam. Maka oleh karena itu Islam enggak perlu untuk pemaksaan. Ya. Itu makna ayatnya. Karena Islam sempurna, maka tidak perlu orang kalau ingin masuk Islam dipaksa. Ayo masuk Islam. Ayo. Enggak bisa. Enggak perlu, bukan enggak bisa. Enggak perlu. Karena kenapa? Islam sudah sempurna. Karena pemaksaan itu terjadi pada suatu perkara yang dijauhi oleh hati. Kapan orang memaksa? Karena orang menganggap itu buruk. Hatinya dia menganggap buruk, makanya dia paksa untuk masuk. Maka Islam enggak perlu seperti itu. Islam, orang yang mengetahui benar-benar syariat Islam, pasti dia akan dengan sifat yang murni di dari dalam hatinya, dalam sanubarinya, dia akan menerima Islam. karena dia sempurna, tidak memiliki hakikat dan kebenaran, dan ketika bukti-bukti dan ayat-ayatnya tidak ada, ini baru susah menerima Islam, karena enggak sempurna, enggak ada ayat-ayatnya, enggak ada bukti-bukti kebenarannya, kesempurnaannya. Maka barang siapa yang telah mengetahui ajaran ini dan dia menolaknya, maka hal itu didasari karena kedurhakaannya. Ya, orang yang tidak mau nerima Islam sesudah dia mengetahui kesempurnaannya, maka itu sebenarnya bentuk dari sikap apa? Durhaka. Durhaka itu apa artinya? Pembangkangan. Beda hal, Pak, kalau ada orang yang belum mengetahui Islam secara maksimal, lalu dia masih belum bisa menerima Islam. Beda. Ini enggak membangkang. Ada orang yang sudah, kalau dia mengetahui syariat Islam, mengetahui ada Rasul, mengetahui ada Al-Quran, mengetahui ada ajaran Islam, bahkan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi tetap dia tidak mau masuk dalam agama Islam, maka sebenarnya itu tidak ada yang menahannya untuk masuk ke dalam agama Islam, kecuali sikap pembangkangan, kedurhakaan, kesombongan. Persis yang terjadi kepada Fir'aun. Fir'aun itu kurangnya apa coba? Melihat siapa? Melihat Nabi Musa. Tapi tetap saja, jangankan beriman, percaya kepada Rob saja tidak. Adanya Rob saja tidak. Ya. Dan sedikit manusia sejenis Fir'aun. Hampir semua manusia, kafir dan mukminnya, itu mengimani adanya Allah. Fir'aun ini ateis, tidak mengetahui, mengakui adanya Allah. Apa bukti Fir'aun ateis? Dia mengaku Tuhan. Dia juga mengatakan, inilah dhunnuhu kadziba. Aku kira Musa yang mengaku di atas langit itu ada Tuhan, aku kira dia dusta itu. Ateis. Tapi sebenarnya dia sendiri mengaku adanya Tuhan. Dari sisi mana? Hah? Enggak. Dia sendiri mengaku dirinya Tuhan. Berarti dia sendiri sebenarnya sedang percaya bahwa harus ada yang mengatur, mencipta, berkuasa. Paham? Ya. Dia enggak mengaku Tuhan, tapi sebenarnya dia sendiri dalam hatinya yang paling dalam mengaku harus ada Tuhan. Buktinya apa? Dia ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilah ghairi. Aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan selainku. Jadi pada satu sisi dia ateis. Tapi pada satu sisi yang lain, dia sebenarnya mengaku adanya Tuhan. Tuhannya siapa? Dirinya. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya sedikit orang-orang durhaka seperti ini, orang-orang pembangkang. Semua manusia, muslim kafirnya mengakui adanya Tuhan. Coba lihat orang kafir. Kalau lagi misalkan ada yang orang kafir main bola, bukan semua orang kafir main bola, enggak. Ya, ada orang main bola dan dia kafir. Ketika menang ke atas. Ya. Mengakui adanya apa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak ada yang menolak ajaran ini kecuali orang yang durhaka. Karena semua ajarannya sempurna, jelas, ada buktinya, ada tanda kekuasaannya, sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan logika, akal sehat. Makanya Abu Lahab ketika menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang paling bodoh. Bodoh kuadrat pangkat 9. Itu berapa tuh? Ya. Kenapa? Karena sudah disuguhi ajaran Islam yang sempurna, yang menyuguhkan bukan orang sembarangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi? Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada yang menolaknya, menjadikan dia menolak agama Islam kecuali apa? Sifat apa tadi? Durhaka. Dan durhaka timbul dari sifat hasad. Saya beritahu kepada antum, Abu Lahab, Abu Jahal pernah bertemu. Kemudian mereka berbicara, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Abu Lahab, apa yang menyebabkan kamu tidak menerima ajaran Muhammad? Apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya dia benar. Cuma kalau dia kita terima ajarannya, kita tidak akan jadi penguasa lagi di Mekah. Itu intinya. Intinya apa? Kekuasaan, pangkat, jabatan membuat orang iri, dengki, hasad. Ya? Seperti itu. Itu intinya. Lihat lagi. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Tidak ada orang munafik. Tidak ada orang bermuka dua. Di depan enggi-enggi, di belakang enggoh-enggoh. Tidak ada orang bermuka dua. Tetapi ketika pindah ke kota Madinah, ada orang munafik. Kenapa? Semuanya karena hasad dan iri. Ya. Jadi ceritanya, sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini sebentar lagi memegang tampuk kepemimpinan. Sebentar lagi. Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang, langsung drastis. Elektabilitasnya turun. Paham elektabilitas? Ya. Tingkat kemasyhuran popularitasnya itu turun. Ya, ratingnya turun. Naik Nabi Muhammad SAW. Diagungkan oleh kaum muslimin, bahkan kaum Yahudi yang ada di situ. Marah dia ini. Saya udah capek-capek bangun kekuatan. Ini orang baru datang langsung terkenal. Ya, saya yang paling dulu berdakwah. Saya yang paling dulu begini-begini. Adanya ini karena saya. Wah, langsung datang Nabi Muhammad SAW. Langsung terkenal, langsung. Akhirnya apa? Kalau saya memerangi dia, gak mungkin. Karena saya akan berhadapan dengan seluruh penduduk kota Madinah. Maka akhirnya dia menjadi seorang bermuka dua. Orang munafik. Sebabkan kenapa? Hasad menyebabkan pembangkangan. Makanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa idza khalau gimana? Wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka kumpul dengan kawan-kawannya, mereka mengatakan, kami bersama kalian, tenang aja. Aku bersama Muhammad itu cuma lisannya aja. Hatinya enggak. Kami cuma ngolok-ngolok Muhammad aja. Ya. 13 tahun enggak ada orang munafik. Ada orang munafik kapan? Ketika ada pembangkangan, hasad, iri, dan dengki. Ini para ikhwah, ini pelajaran sebenarnya. Jadi bersihkan hati. Bersihkan hati. Jangan sampai kita itu senantiasa berburuk sangka dan akhirnya menyebabkan durhaka di dalam diri kita. Karena sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Hingga tidak ada suatu alasan apapun yang seseorang dan tidak pula hujah apabila dia menolak dan tidak menerimanya. Kenapa? Timbul pertanyaan, kenapa agama Islam harus sempurna? Karena tidak ada kemudian setelah itu, kalau dia sempurna, tidak ada yang akan menyanggahnya. Tidak ada. Ya? Tidak ada yang berani di hadapan Allah nanti, ya Allah saya enggak mengerjakan begini karena begini. Enggak ada. Semuanya sempurna. Sehingga nanti di hari kiamat ketika permintaan pertanggungjawaban, benar-benar terpojokkan. Tidak ada lagi celah untuk dia, untuk memiliki alasan agar bisa mengelak dari pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.